Baik, saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-9. Dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 14. Oke, saudara, kita sampai di sini akan memikirkan apa yang digambarkan oleh Ibrani. Menarik ketika kemudian Ibrani mengungkapkan dan mengkorelasikan bagaimana hubungan PL dan PB. Roma, kitab Ibrani adalah dua kitab yang sangat ketat untuk menghubungkan antara PL dan PB, bagaimana sesuatu yang dinubuatkan dan digenapi. Dan kedua kitab ini adalah satu kitab yang tergolong sulit untuk dipahami, bukan tidak bisa. Nah, ini menjadi sangat penting, karena dengan memahami kedua kitab ini sejatinya kita akan menemukan satu pemahaman yang utuh. Ada apa sebetulnya yang terjadi di perjanjian lama, mengapa begitu, dan bagaimana memahaminya di dalam perjanjian yang baru. Nah, saudara-saudara, ini menjadi penting bagi kita untuk meneropong dan melihat sehingga dengan demikian kita memahami semuanya. Ya. Mengapa? Karena nyatanya gereja sampai sekarang pun banyak sekali yang masih salah. Lalu semua ribut dengan simbol-simbol, tanda-tanda di PL yang kemudian menjadi diangkat dan dibesar-besarkan. Sehingga justru terjadi downgrade terhadap pemaknaan di perjanjian baru. Mirisnya, orang merasa itu adalah sebuah penemuan. Mirisnya, orang merasa itu adalah sebuah keunggulan. Nah, inilah bahayanya. Nah, oleh karena itu mari kita mulai melihat dulu secara perlahan-lahan. Apa yang dikatakan Ibrani menjadi menarik. Pertama dikatakan memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Pertama menunjuk yang lama yaitu PL. Bagaimana segala sesuatu dibuat, ya, peraturan-peraturan, nah istilah tempat kudus buatan tangan manusia. Karena bait Allah atau kemah sembahyang yang dibuat dengan tiga tempat, ruang kudus, maha kudus di dalam dan di luar yang disebut pelataran, adalah dibuat dengan tangan manusia. Tetapi surga yang kepada kita, Yesus berkata, ya bagaimana bahwa dia adalah pemilik surga dan akan kembali ke tempatnya, bukan buatan tangan manusia. Nah, dua istilah ini dengan segera mengajar kita betapa PL menjadi simbol yang bisa dilihat dengan mata untuk memaknai apa nanti yang kita maknai secara rohani di PB. Artinya lagi, PL kita perlukan menjadi satu gambaran untuk mengerti penuh apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, sehingga apa yang kita lihat dengan mata telanjang akan kita lihat dengan mata iman. Nah, itulah PL ke PB. Karena itu balang siapa yang tidak mau belajar PL sama baiknya seperti belajar PB, celakalah dia. Karena dia akan menafsirkan dengan cara yang kacau balau. Tapi barang siapa memperhatikan PL PB dengan teliti, berbahagialah dia. Karena dia akan mendapatkan kebenaran yang utuh. Ya. Nah, oleh karena itu ketika digambarkan bagian itu, maka dengan segera penulis Ibrani melukiskan apa yang ada di dalam kemah sembahyang. Dikatakan ada dipersiapkan satu kemah, yaitu bagian yang paling depan. Di situ terdapat kaki dian, meja roti sajian. Bagian ini di tempat sebut tempat kudus. Ibrani menggambarkan ruang daripada kemah sembahyang, ya, tempat suci dan maha suci atau tempat kudus, maha kudus. Maka digambarkan di tempat yang kudus tadi, ada di sana kaki dian, ada meja roti, sajian. Ya, ini menjadi bagian-bagian ritual yang dikerjakan ketika umat itu datang dan mengakui dosa-dosa mereka. Nah, tetapi kemudian penulis Ibrani mau mengajak kita kepada dua prinsip penting ini. Ruang kudus, kaki dian, yaitu kaki yang kemudian ada enam, satu tengah, tujuh. Lalu seperti bunga badam di atasnya terbuka, kelopaknya begitu ya. Adalah menimbulkan apa, menyimbolkan. Tujuh itu perfect, ya sempurna. Karena satu adalah angka yang berarti esa, dua itu adalah balance atau seimbang, tiga itu kemenangan, empat itu angka penjuru bumi, barat, timur, selatan, utara. Lima jarang dipakai, enam angka manusia yang juga berarti angka gagal. Itu sebab disebut antikristus itu 666. Cuma bilangan manusia dan gagal, gagal, gagal. Jangan takut. Lucunya orang Kristen sekarang malah takut sama angka 666. Kita ini memang sudah aneh bin ajaib settingan kita. Gitu ya. Tujuh itu sempurna. Tujuh kaki dian, tujuh meterai, tujuh sangkakala dan seterusnya. Delapan itu oktagonal, jarang dipakai biasanya untuk arsitektur. Ya, tetapi no meaning. Sembilan juga jarang, tetapi beberapa orang menafsirkan sebagai mulia. Nah, tetapi yang jarang juga Alkitab pakai sembilan. Sepuluh itu genap, bulat. Ya. Maka kalau dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, saudara tidak perlu menghitung 10.000 dan kemudian 1.000.000. Tapi banyak, Daud lebih banyak, begitulah. Itu kalimatnya. Ya, sehingga istilah genap banyak. 144.000 orang diselamatkan yang ada di surga adalah dari 12 kali 12 kali 1.000. Artinya apa? 12 suku PL, 12 rasul PB, 1.000 itu banyak. Banyak orang yang diselamatkan baik dari PL, PB. Yang kemudian diklaim angkanya 144.000 baik oleh saksi Yehova. Lucunya cara tafsir saksi Yehova diikuti juga oleh kelompok orang Kristen sekarang. Kita masuk yang 144.000. Bodohnya waktu dia bilang gitu pasti dia gak kebagian. Karena sepanjang 2000 tahun udah lebih dari 144.000 orang beriman, bukan? Si Abraham apa sudah ngebooking tempatnya. Habislah kita ini. Ya, jadi sudah full capacity. Nah, oleh karena itu mari kita pahami. Pak, bagaimana sih Bapak bisa bersamsi gitu? Baca dari belakang, dari awal itu udah kelihatan kok. Asal semua pasal dibaca, jangan dicomot-comot. Clear sekali. Saya sudah menyelesaikan kitab Wahyu, PA kan itu 2 kali. Sehingga waktu baca kadang-kadang saya jadi tersenyum kecut sendiri. Begitu terangnya. Tapi orang bisa salah. Karena mau baca sepotong-sepotong, comot semaunya. Ambil yang dia mau. Tidak bisa begitu. Nah, kita sekarang kembali ke kaki Dian sebagai simbol sempurna. Kaki Dian itu di situ nanti ditaruh lilin yang menyala. Ya, Yesus bijak kata, jadilah garam dan terang dunia. Nah, lilin memang menggambarkan terang. Hadirnya terang yang menerangi dan terang yang sempurna. Tapi ingat, ini simbolnya. Sehingga kesempurnaan terang adalah Kristus dan kita adalah kaki Diannya Kristus. Ya. Di mana terang Kristus nyata pada hidup kita. Kitalah kaki Diannya Dia. Dan Dialah terang itu. Ya. Nah, oleh karena itu gambaran di dalam ruang kudus yang menggambarkan dengan segera kekudusan yang sempurna yang seharusnya ada di ruang kudus itu. Lalu di sana juga ada roti sajian. Roti sajian itu adalah 12 roti ditaruh di sana, bersusun 6-6, ya. Mengapa 12? Dari 12 suku. Yang kedua, kenapa ditaruh roti sajian? Mengingatkan bagaimana orang Israel hidup dari roti yang datang dari Tuhan. Nanti mana simbol kehidupan itu ditaruh lagi di tempat tersendiri. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana bukti janji Tuhan memelihara umat itu dengan 12 roti, artinya satu suku, satu roti dapat satu. 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang diberi makan, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sisanya berapa? 12 bakul. Simbol dari pemeliharaan Allah lebih dari cukup untuk bangsa siapa? Israel. Sudah makan pun mereka masih punya masing-masing satu suku, satu bakul. Itu gambarannya. Sehingga tiap kali apa Yesus melakukan sesuatu itu menarik luar biasa sekali. Dari segi lokasi kita tahu 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang itu adalah satu lokasi di mana tampak sekali itu orang-orang Yahudi yang ditolong. Satu lokasi lagi adalah lokasi yang bukan kebanyakan orang Yahudi, itu 4.000 orang yang diberi makan. Ya, jadi sisanya juga berbeda. Simbol-simbol ini memang harus digali dengan cara apa? Membaca PL, menemukannya, memaknainya. Dengan segera kita menemukan roti sajian yang ditaruh itu jumlahnya selalu 12. Maka tahulah kita waktu di PB nanti Yesus ya membuat apa memberi makan 5 roti 2 ikan itu lebihnya 12 bakul. Sederhana sebetulnya, cuma ya capek belajarnya ya PL, PB. Nah, saudara kan enak 40 menit, 50 menit duduk udah ngerti semua. Tetapi kalau saudara cuma ngerti dari apa yang saya bilang, jangan-jangan saya ngomong salah, kan kacau lagi kan. Maka baca lagi, ngerti lagi, belajar lagi. Itu penting. Nah, oleh karena itu saudara, di tempat yang disebut kudus itu, disitulah ada bagaimana mereka melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan di sana, dan bagaimana mereka diingatkan kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan pada kehidupan orang Israel. Dan bagaimana Tuhan memelihara Israel 40 tahun. Karena itu sudah semestinya Israel hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan itu. Lalu ada sebuah tirai memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, istilah kudus dan maha kudus dengan segera mengganggu pikiran kita, bukan? Kalau ada kudus, ada maha kudus. Emang ada maha kudus, kudus lalu kurang kudus? Atau dekat ke kudus gitu ya, dekat kudus mana ya, Semarang ya. Apa begitu? Sehingga kita mulai berpikir-pikir, mulai mereka-reka. Nah, saudara-saudara, mengapa ada di dalam kemah sembahyang itu ruang kudus dan maha kudus. Gereja sekarang enggak pakai itu ruang kudus, maha kudus. Tapi banyak orang Kristen sekarang membuat ruang-ruang, ini maha kudus, enggak sembarang orang masuk. Jadi kadang-kadang aneh, kita sudah maju ke depan, disuruh mundur lagi ke belakang. Istilah ruang kudus, maha kudus, dengan segera memisah dan memilah. Ada tiga tahap, di sini maha kudus, lalu ruang kudus. Nah di luar itu, di pelataran itulah umat datang dan melaporkan pergumulan mereka. Nah ruang maha kudus dikatakan, tidak bisa imam juga masuk ke sana. Satu tahun sekali hanya imam besar saja yang menjabat. Jadi mereka yang sudah dalam posisi, ada satu tim disebut imam besar, lalu ada ketua dari imam besar. Imam besar ini nanti digilir setahun sekali aja itu boleh masuk. Enggak tiap kali. Ya. Dan menurut tradisi, kalau dia masuk dipegangin tali, dikasih lonceng. Lalu dia bersihkan di dalam, salah nyenggol, mati. Maka kalau loncengnya kayak lonceng ini, klinting-klinting, kalau dia jalan kan, berarti masih bunyi. Kalau enggak bunyi berarti dia mati tuh. Ditarik talinya. Kadang enggak ada yang berani masuk ke dalam. Ya. Loh kok modelnya gitu Pak? Di zaman PL ingat ada Bait Allah waktu mau terjatuh, waktu Daud mau memindahkan, siapa namanya? Aduh tiba-tiba. Yang mau coba, bukan Yefta. Yang mau coba pegang, maksud dia mau menolong Bait Allah itu, apa tabut itu tidak jatuh, malah mati dia. Apa meaningnya ini? Ini PL menarik ya, jangan pernah sekali-kali mau menolong Allah. Itu dalam menjaga, apa melanggar kekudusannya. Kenapa? Karena Allah tidak butuh pertolongan. Celakanya orang Kristen mau membela Allahnya. Dibuatlah front pembela Kristen. Itu pembodohan. Orang lain mau bikinnya biarinlah. Kalau Allahnya butuh pembela ya terserah. Tapi kita tidak. Allah pembela kita. Kita tidak bisa bela dia. Cukup kita lakukan, kita katakan apa yang diajarkannya. Hidup mati kita urusan dia. Nah jadi perhatikan, sehingga di dalam ruang kudus maha kudus tadi, di ruang kudus inilah para imam menjalankan tugas penebusan pengampunan dosa dengan mempersembahkan korban. Maka posisi imam dan ruang maha kudus yang di sono tuh, ruang maha kudus, ruang kudus dan jemaat di luar ini di pelataran adalah menyimbolkan imam pengantara antara kita dan Allah. Ruangnya pun bersekat di tengah-tengah di ruang kudus inilah imam berseliweran. Kalau mau masuk ngadap sang kudus, tunggu setahun sekali. Itu bukan tempat sembarang. Di sana ada diyakini, dipahami dalam konteks keagamaan Allah bersemayam. Disitulah Allah ada. Tapi awas jangan bilang Allah ada di situ. Karena Allah beyond ya space, beyond time. Allah itu melewati ruang dan waktu. Tidak mungkin dikurung di situ dia. Dia lebih dari itu. Tapi itu simbolnya yang dilihat mata. Nah perhatikan. Sehingga dengan begitu tahulah kita dia ada di sana. Karena itulah di ruang maha kudus itu, di baliknya ada tempat yang maha kudus, disitulah terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Ya. Tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana? Tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh batu yang bertuliskan perjanjian. Di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup perdamaian. Tapi hal ini tidak akan kita diskusikan secara rinci. Demikianlah caranya tempat mengatur tempat yang kudus. Nah imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan untuk melakukan ibadah. Yang ke dalam sana nanti hanya yang sudah menjabat imam besar dan hanya satu tahun sekali. Ya, di Katolik nuansa itu masih ada. Kalau pemilihan paus, kita nunggu-nunggu asap keluar dari cerobong. Begitu keluar baru kita tahu paus sudah terpilih. Tapi siapa ntar lagi kita lihat siapa yang keluar. Oh itu pausnya. Ya. Nuansa itu masih berasa. Ya. Sehingga waktu nunggu-nunggu asap itu orang tegang banget gitu ya. Terus nunggu yang keluar itu siapa tuh? Karena asap keluar paus sudah terpilih. Tapi siapa yang terpilih? Kita juga gak tahu tuh. Nunggu lagi tegang banget begitu ya. Nah itu menjadi satu suasana seremonial gereja yang luar biasa. Itu bisa didesain oleh Vatikan. Nuansa itu mirip. Ya, hidup dengan konsep kemah sembahyang di waktu yang lampau. Begitu sakralnya digambarkan dalam simbol-simbolnya. Dan bagaimana kita bisa melihat tabut perjanjian Tuhan itu disimpan di tengah. Tabut perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Yaitu 10 hukum yang harus dilakukan umat. Lalu bagaimana juga ada berisi mana? Pemeliharaan Tuhan atas umat. Lalu ada tongkat Harun. Ya. Tongkat bertunas itu maksudnya tongkatnya bukan kemudian ada tongkat lalu ada tunasnya lalu tumbuh gitu ya. Saudara jangan bayangkan begitu. dikeluarkan, digambarkan keluaran bagaimana Harun adalah imam pertama. Ya, tongkat Harun adalah tongkat imam yang membimbing umat, itu simbolnya. Walau Harun sendiri pun gagal mendidik anak pertamanya. Dan Tuhan tampar anak pertamanya yang jadi imam. Karena kacau. Ya, nanti baru anaknya yang kemudian diangkat. Jadi kalau kita melihat sebetulnya belajar sepenuhnya, kaget-kaget kita. Itu kan imam baru the first begitu ya. Mestinya kan mulus hebat kan? Enggak juga tuh. Baru generasi kedua, udah babak belur. Sehingga akhirnya Alkitab menceritakan kita. Belum bergenerasi-generasi kau, sudah rusak pada dirimu. Luar biasa ya. Maka perlu sekali kita hati-hati sebagai gereja Tuhan. Untuk mencermati diri dan jangan pongah. Jangan pikir anak pendeta lalu akan jadi baik seperti bapaknya pendeta yang baik misalnya. No. Ya, Samuel gagal mendidik anaknya juga. Ini ketakutan seharusnya menjadi kita. Bagaimana kita bergumul bertuhan. Supaya sungguh-sungguh bagaimana menolong mereka mengenal Tuhan. Nah ini pertandingan kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih. Bagaimana kemudian ruang suci tadi, ya ruang maha kudus tadi, di situ ada sehingga bertunas adalah bagaimana tongkat itu menjadi sebuah kepemimpinan di dalam hidup orang Israel regenerasi. Istilah tunas Daud artinya keturunan Daud. Tapi keturunan Daud kan bukan berarti bukan keturunan Yakub kan? Ya keturunan Yakub juga dong. Cuma Daud mau representasikan kerajaan yang Allah dirikan. Lo kok bukan tunas Saul? Karena Saul tidak dianggap Tuhan. Itu kan pilihan orang Israel. Pilihan Tuhan adalah Daud, tapi tidak disebut tunas Salomo. Ya. Hei Yakub, itu juga menunjukkan sebutan kepada Israel. Umatku, kebun anggurku, itu istilah yang berbolak-balik disebutkan. Sehingga tongkat bertunas adalah menggambarkan penyertaan Tuhan yang terus-menerus atas umat itu. Dialah gembala yang sejati bagi umat kepunyaannya itu. Nah itu ada di ruang maha kudus. Dialah sang maha kudus itu. Pemberi hidup tadi, pemimpin tadi yang terus menerus membawa umat itu di dalam kesetiaan yang penuh. Ya. Dan emas adalah simbol kemurnian yang teruji. Karena emas kalau dibakar ya tetap emas gak bakal berubah dia. Nah jadi semua totally di dalam nilai-nilai yang ada menggambarkan kekudusan dan kehadiran yang sempurna Allah di ruang yang maha kudus. Tetapi perhatikan, ruang kudus, maha kudus ada satu tirai yang memisahkan. Nah nanti tirai ini waktu Yesus mati di atas kayu salib, tirai ini apa? Terbelah dua. Tapi bukan dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Kristus sendiri dalam matinya memecah tirai itu sehingga tidak lagi ada batas. Sehingga imam sebagai pengantara juga tidak ada lagi. Loh, maksud Bapak gak ada pendeta? Pendeta ada, tapi bukan pengantara. Karena Anda kalau mau berdoa pengampunan dosa, gak usah cari pendeta lagi. Pak, saya berdosa, berdoalah pada Tuhan. Gak perlu lagi. Saudara bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Karena itu disebut, orang percaya kamu adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah yang memberitakan perbuatan besar. Imamat itu imam, rajani itu raja, memberitakan perbuatan itu kenabian. Maka semua orang Kristen adalah pada dirinya dia imam, nabi, dan raja. As a function. Fungsinya ya, bukan jabatannya. Ya. Sebagai imam, kita boleh memohon pengampunan dosa direct kepada Allah. Tidak perlu imam pengantara. Sebagai raja, kita bukan lagi budak dunia, tapi pengelola, penguasa atas dunia karena anak Tuhan. Makanya kamu jangan lagi mirip dengan dunia ini. Dan sebagai nabi, kita menyuarakan kebenaran itu. Bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup itu. Jadi fungsi kita sebagai orang percaya sama. Baik pendeta maupun jemaat. Semua kita punya tugas peran. Hanya saja pendeta diangkat dari antara jemaat menjadi pendeta. Tugasnya menjadi ekstra lebih berat ketimbang jemaatnya. Seperti Yakobus bilang, jangan semua orang pengen jadi guru. Guru akan dituntut lebih. Tapi kalau Tuhan panggil kamu jadi guru, kamu gak boleh menolak. Maka laksanakanlah sesuai dengan peran yang Tuhan sudah berikan. Tetapi semua kita mempunyai fungsi yang sama untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Nah kemudian di dalam tabut tadi dikatakan, ya di atasnya ada kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup perdamaian. Tapi hal ini tidak bisa kita bicarakan secara terinci. Karena memang penulis Ibrani hanya sekedar satu close up saja kepada Bapa, namanya satu cepretan saja, satu foto yang general kepada situasi di kemah sembahyang. Lalu baru dia masuk, saudaraku. Oleh karena itulah dia menceritakan bagaimana caranya tempat yang kudus itu diatur. Dan imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan untuk melakukan. Sementara yang paling dalam tadi imam besar dan itu hanya setahun sekali. Maka dikatakan saudara, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Maka hakikat dari kemah sembahyang adalah belum ada kehadiran Allah. Hakikat dari kemah sembahyang adalah keterbatasan umat karena masih memerlukan pengantara imam. Sementara si imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus, sebelum masuk dia, dia mesti mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri. Betapa lemahnya imam besar itu. Ternyata sama aja ya. Cuma jabatannya imam besar boleh masuk ke sana. Tapi juga harus memberikan korban penebusan dosa. Jadi dia memberikan korban penebusan dosa atas dirinya. Ya. Juga umat yang dipimpinnya. Nah saudara-saudara, itulah gambarannya. Nah kemudian menjadi menarik ketika dikatakan sampai nanti, ya kan, akan datang yang aslinya. Realitanya yang sesungguhnya itu apa? Nah itulah Kristus itu. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Ibrani ketika di dalam perjanjian baru tidak pernah memusingkan lalu bicara detail-detail lagi soal PL dan kemah sembahyang. Sekarang banyak sekali sesi-sesi khotbah yang luar biasa seminar tentang kemah suci. Saya enggak ngerti lagi orang udah di depan kok mundur ke belakang. Pelajaran sudah SMP kok balik ke SD. Tetapi itulah kita. Sehingga mana yang penting, yang prioriti kita enggak tahu lagi. Maka Ibrani bilang kita tidak mendiskusikannya secara terinci. Karena itu kemarin di PL itu. Sampai mereka ribet hati-hati salah senggol bisa mati. Beginilah bagaimana. Aduh. Itu ributnya setengah mati peraturannya. Itu membuat imam itu seringkali dianggap tidak tersentuh, untouchable. Maka imam itu enggak boleh kesenggol itu. Orang mau mesti tunduk, imam pun ngomong udah kayak Allah, dia bikin suara yang apa yang serem-serem begitu ya. Ya, kenapa? Benar gitu kan? Jadi orang mau ketemu dia, itu format itu sampai sekarang begitu. Ada seorang pendeta yang sering KKR datang ke Indonesia. Wartawan kita mau foto, enggak boleh, semua dilarang. Karena mengurangi kemuliaannya. Buset, anak kamera katanya kurang. Sampai dijelaskan saya, sampai marah sama wartawan saya. Kan? Lu geblek lu. Aduh pak, semua. Saya cek sama wartawan lain. Iya pak, kita juga enggak dapat. Tapi fotonya ada beredar di mana-mana yang diambil sendiri. Rupanya kalau bayar, kemuliaannya tetap. Enggak bayar, jadi berkurang. Saya bilang gila ya. Tapi bisa loh gereja gitu. Dan jemaat itu amin-amin aja. Saya sakit kepala itu. Miris ya. Makanya kita perlu hati-hati sekali di dalam kehidupan-kehidupan seperti ini. Saudaraku yang kekasih. Perlu untuk berjaga-jaga. Nah bagaimana kita bisa melihat. Di dalam pergerakan yang luar biasa itu. Maka Roh Kudus menyatakan kepada kita. Jalan yang pertama masih ada berarti. Tempat kudus belum terbuka. Sampai Yesus mati dibukalah. Kalau udah dibuka, ya udah bypass dong. Udah bebas kan? Jangan balik lagi. Lalu dikotak-kotakin lagi. Kan lucu kan? Sekarang kita di ruang kudus. Sekarang kita di ruang Maha Kudus. Lu kok bikin kotak lagi? Yesus aja udah ngebuka kok. Ya, makanya Yesus bilang, rubuhkan bait Allah itu kubangun dalam 3 hari. Alkitab sudah menggambarkan kemah sembahyang adalah simbol kehadiran Kristus. Dan Kristus hadir maka ditampakkanlah dengan sobeknya tirai pemisah itu. Terbukalah semuanya. Maka dengan terbuka semua, jangan dipasang lagi tirainya. Jangan balik lagi ke sana. Tapi cukuplah kau tahu supaya gambaran itu ke depan, oh ternyata ini loh. Maka dia dikatakannya rubuhkan bait Allah kubangun 3 hari karena dialah bait Allah yang sejati. Nah itu sebab menjadi lucu lagi. Kenapa orang sekarang masih berdoa pergi ke Israel. Rindu bait Allah ketiga dibangun lagi. Ini kan sakit kepala kita ini. Bait Allah pertama dibangun Salomo. Lalu dihancurkan oleh Babel. Dibangun lagi, itu kedua. Lalu dihancurkan oleh Titus. Katanya ketiga ini mau didirikan lagi. Ini orang Kristen getol ke sana begitu. Artinya dia sudah menghina dan tidak bisa melihat Kristus sebagai kegenapan bait Allah yang sejati. Saudara-saudara, seringkali ya kebodohan kita karena tidak mau belajar menjadi penghinaan kepada Allah kita. Jangan hina Allahmu, karena itu kalau kau tidak tahu lebih bagus diam. Betul enggak? Jadi kau tidak berbuat salah. Tapi kalau mau bicara, belajar. Supaya kau berbuat benar. Nah inilah menjadi pergumulan daripada gereja. Bagaimana kemudian semuanya berjalan. Itu dikatakan semuanya adalah kiasan masa sekarang. Masa sekarang masa apa? Ibrani masa PB. Maka dia bilang itu yang belakang itu tuh. Itu kiasan sekarang. Kenapa ada kemah suci? Kenapa ada terbatas? Karena kita butuh pengantara. Siapa pengantara? Nah nanti itu minggu depan kita belajar. Kristuslah pengantara yang sempurna. Apa konsep pengantara? Apa artinya pengantara? Sehingga kita bisa mengerti dengan penuh. Kristus Tuhan kita ini. Maka kalau kita melihat di PL itu ribet saudara. Senggol dikit dosa, kena ini bisa mati. Waduh mengerikan sekali ya. Harus bawa ini. Nanti bawa domba, dianggap cacat celah, tidak cukup untuk pengampunan dosa. Beli lagi, ganti lagi, mesti yang sempurna. Di dalam bait Allah ada quality control yang ngecek semua itu. Ini oke apa enggak oke. Lalu kemudian hari mereka lihat ini cuannya bagus gitu ya. Dijuallah domba di pelataran bait Allah. Kalau beli domba pelataran bait Allah ada stempelnya pasti lulus quality control. Tapi harganya lebih mahal 15-25%. Imam-imam berdagang dari dulu itu. Sehingga mereka memperkaya dirinya dan mereka menekan umat dengan segala kebutuhannya. Sampai sekarang pun mirip saja. Miris ya. Harusnya gereja itu berubah. Harusnya orang kita itu bergairah. Cukup dong pelajaran di waktu lampau itu. Masa masih kecemplung ke situ lagi dan ke situ lagi dan ke situ lagi. Oleh karenanya lah saudara-saudaraku. Semuanya itu, makanan, minuman, basuhan, semuanya peraturan-peraturan untuk hidup insani. Yang hanya berlaku sampai kapan? Tiba waktu pembaruan. Apa itu? Ya perjanjian baru. Nah itu istilahnya. Bukan berarti yang lama tidak berlaku. Tapi tergenapi. Karena yang lama itu adalah gambar seperti kita mendesain sebuah bangunan. Ya. Kalau kita sudah punya format dasarnya, ini pondasinya, tinggal bangun ke atas jadi bangunan. Tapi bukan pondasinya kita buang. Memang hari ini yang kelihatan semua cuma pondasi, kelihatan loh. Tapi begitu jadi bangunan kan pondasinya gak kelihatan kan. Tapi bukan hilang, dia di bawah. Karena bangunan sudah selesai. Begitulah kita. Seluruh firman itu menjadi dasar di mana kita berdiri. Dan kita adalah bangunan yang sudah dituntaskan oleh kematian Yesus Kristus itu. Maka terhadap Yesus itulah kita terikat dan mengikat diri kita. Tapi tidak bisa melupakan perjanjian lama. Karena kita harus belajar betapa mahalnya harga dia. Dengan menghitung berapa domba, berapa lembu yang mati gara-gara dosa manusia. Saya pernah ajak orang berhitung secara ekonomis. Saudara masih ingat kalimat saya? Berapa dosamu? Kalau satu dosa satu burung merpati. Ya kalau borongan 100 dosa satu domba. 500 jadi satu lembu begitu ya. Saya mau tanya, saudara bikin dosa ada domba apa korban yang mati kan ya. Lalu dosa lagi korban mati, lulus korban mati. Manusia itu berdosa gak tiap hari ya? Halo? Tiap hari. Kalau binatang itu beranak gak tiap hari? Jadi bisa jadi keburu, dia gak keburu beranak, udah mati dia semua. Dosamu masih ada. Artinya apa? Secara matematika, ekonomi. Tidak mungkin engkau bisa tertolong untuk masuk surga dosamu bersih karena korbannya udah habis. Karena itu ketika Kristus mau mati, apa yang harus kita katakan? Hanya dia yang menyelamatkan. Jika dia tidak datang, aku gak bisa apa-apa. Seberapapun uangku, seberapapun kaya aku. Domba itu gak keburu beranak, udah habis karena dosaku. Lalu kita bilang, kan domba banyak, Pak. Manusia juga banyak. Nyeris ya, karena tiap kita dalam berdosa sangat produktif. Sudah dosa bikin lagi, dosa bikin lagi, dosa bikin lagi. Satu dosa kita berapa ratus korban, berapa ribu korban, domba ataupun burung merpati. Maka tidak mungkin kita mengejar keselamatan kalau kita main angka. Bersyukurlah Kristus menyelesaikannya. Oleh karena itulah saudara, Kristus itu digayatkan ayat 11, telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Dia melintasi kemah, ya. Dan yang lebih besar, yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Tidak termasuk ciptaan ini. Kemah sembahyang yang buat siapa? Tangan manusia. Kaki Dian, tangan manusia. Mana? Tangan manusia. Maka Yesus bilang, akulah roti hidup. Akulah gembala yang baik. Tongkat Harun, dialah gembala yang baik. Mana? Dialah roti hidup. Dialah firman hidup. Semua menempel yang ada di bait suci itu kepada dia. Kepada dia. Kepada dia. Kaki Dian, akulah terang dunia. Semua komplit. Nah, udah begitu. Kristus itulah kita pandang dan kita lihat. Dan dia menggenapi segala sesuatu. Maka patutlah kita bersyukur karena itu. Kalau kita berhitung-hitung dalam melayani Tuhan. Bukankah kita jahat sekali? Jahat sekali. Karena itu jangan pernah berhitung dalam melayani Tuhan. Kita harus menjalankan apa yang Tuhan mau. Sehingga ia telah datang membawa yang sempurna. Yang bukan buatan tangan manusia. Tapi Allah sendiri mengukirnya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan ia telah masuk satu kali untuk kapan? Selama-lamanya. Ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan. Tapi apa? Darahnya sendiri. Dan dibukanya tabir bait suci yang menghalangi ruang kudus maha kudus. Pertama dia datang. Satu kali untuk selama-lamanya. Karena imam memberikan korban berkali-kali. Yesus satu kali. Karena imam memberikan darah domba. Yesus darahnya sendiri. Karena itulah dia harus manusia yang suci. Bagaimana ada manusia yang suci? Mana ada. Kenapa Yesus bisa jadi manusia yang suci? Oh karena dia dari surga. Bukan saja. Karena dia tidak dilahirkan oleh keinginan pria dan wanita. Sehingga Roh Kudus memakai Maria. Seorang perawan itu untuk melahirkan. Ini bukan hanya sekedar satu kebetulan saudara. Rancang bangun hebat. Tetapi kemudian orang bilang, ah ngarang-ngarang. Mana ada perawan melahirkan. Catatan Alkitab terlalu terang benderang. Keterlibatan Herodes terlalu jelas. Tidak bisa disangkal. Bukan hanya orang yang percaya padanya jadi saksi. Termasuk orang yang melawan dan membantah. Artinya mengakui ada fakta. Ada dua agama besar di kolong langit ini, yang paling besar Islam sama Kristen. Menurut statistik yang diklaim Islam, per bulan lalu itu memasuki 2014, jumlah Islam lebih banyak daripada jumlah Kristen. Ya, tapi namanya statistik tergantung siapa bikin apa, kan begitu ya. Tetapi paling tidak itu klaim mereka. Mulai hari ini, itu judulnya Islam adalah yang terbesar. Asa kuantitatif. Tapi dalam riset sebetulnya memang ada kemungkinan. Karena pertambahan orang Kristen secara persentase memang sedikit lebih besar dari Islam. Tapi pertambahan secara jumlah Islam lebih besar dari Kristen. Kok bisa Pak? Karena anaknya banyak. Kok banyak Pak? Karena istri boleh 2-3 kali. Tolong jangan daftar sama saya Pak. Demi Kristen saya juga rela kawin 2-3 kali. Supaya kita tambah banyak Pak. Demi Tuhan ku tolak permintaanmu itu. Jangan juga kau jadi gila kan. Lalu semua pada mau kawin 10 kali supaya anaknya banyak. Tetapi ini menarik, secara persentase yang paling bertumbuh secara pesat adalah free thinker. Maka maafkan saya orang Kristen jangan sombong, jangan besar kepala dan jangan malas. Giatlah bekerja. Paling tidak bagian kita selama kita hidup kita selesaikan. Bahwa kita cuma menabur benih, nanti orang menuai, itu tidak penting. Tidak usah sombong kita kalau menuai, jangan menangis kalau menabur. Kita mesti terus kerjakan. Nah, ketika Kristus mengerjakan apa yang dikerjakannya digenapi. Apa yang digenapinya? Apa yang ditabur para nabi itu. Sehingga nabi itu mati. Yesaya digergaji. Demi kebenaran yang mereka katakan. Yesaya adalah satu kitab yang paling luar biasa sering diberi gelar. Injil di perjanjian lama. Itu kitab Yesaya. Gemanya luar biasa. Sastranya paling bagus. Tapi penulisnya paling berat matinya. Digergaji sama Raja Manasye. Gergaji. Digergaji lah Yesaya. Dimutilasi. Tadi sih. Tapi kitabnya paling luar biasa. Saudara mau gak dipakai Tuhan luar biasa? Halo? Mau. Matinya juga luar biasa. Mau? Ya maksudnya dipakai luar biasa Pak, diberkati gitu loh. Jangan matinya. Nah gitulah jahatnya ya. Semua kita cerita diberkati Tuhan, dapat ini, dapat itu. Tapi sengsaranya kagak mau. Tidak layak kita begitu ya. Mari kita jalani ini. Nah, dia yang sudah datang itu sudah menyatakan dirinya. Oleh karena itulah, jikalau, perhatikan ya. Jikalau darah domba jantan, darah lembu jantan dan percikan abu-lebu muda menguduskan mereka yang najis. Sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Lebih lagi darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Ya, maka dia mengatakan apa kalimat terakhir? Tentang hidupnya apa yang dikatakannya? Kepadamu Bapa kuserahkan nyawaku. Saya membaca Alkitab itu menemukan beberapa kebingungan, kok terlalu tepat ya? Bisa ngerti maksud saya? Karena ini kok pas benar ya? Kok bisa tepat benar ya? Kok luar biasa benar ya? Yesus lahir di mana? Bethlehem. Maria ada di mana? Halo? Maria tinggal waktu hamil di mana? Di? Kenapa? Di mana? Yang satu lagi, saya gak tahu Pak, waktu itu rumah kami agak jauh. Di Nazaret. Oke. Kenapa Maria ke Bethlehem? Malaikat beritahu. Mari. Siapa yang beritahu ke Bethlehem? Kencang dikit atuh. Siapa? Hah? Yang kasih tahu Maria supaya ke Bethlehem siapa? Ma? Kurang kencang. Ma? Ya kalau salah kencang dikit kenapa sih? Malaikat gak pernah kasih tahu. Sensus Augustus. Itu Natal kita tahun lalu itu. Sensus Augustus. Pertanyaannya kenapa malaikat gak kasih tahu? Tapi gilanya kenapa sensusnya si Agustus ini pas-pas lagi hamil 9 bulan itu hari. Gara-gara 9 bulan itu hari. Jalannya lelet. Yusuf udah susah ya. The last minute eh. Jalan, jalan, jalan. Sulit setengah mati. Perjalanan itu 150 km. Elek jalannya. Sekarang saja pun naik turun teman-teman. Lumayan. Ke Bethlehem. Nah kalau jalan begitu terus menuju ke Bethlehem. Naiknya apa? Keledai. Jalan keledai, keledak, geruk, hamil, berat ya. Ibu-ibu bisa membayangkan kan? Berbahagialah kalian lahir, tidak berjalan. Yes, Maria jalan. Sampai di tempat itu, karena jalan begitu kontraksi kan? Nyampe, udah kagak ada kamar, sudah harus apa? Melahirkan. Kok tepat amat ya? Lalu lahirlah di Bethlehem. Kan ini kayak main sandiwara, ini dalam tanda petik ya. Diatur gini, diatur gitu. Dan saya percaya memang ini sandiwara. Tanda petik, sandiwara yang Allah sutradaranya sendiri. Dan dia buat sampai Kaisar Agustus. Nah baru yang ini. Orang maju sampai ke Bethlehem. Siapa yang mimpin? Halo? Susah. Orang majus sampai ke Bethlehem apa yang pimpin? Bintang. Salah lagi. Bintang itu cuma sampai Yerusalem. Yerusalem dia nanya ke istana si Herodes. Di mana raja yang baru? Yang kasih tahu siapa? Bethlehem. Imam. Tapi imamnya dablek. Kagak nyampe ke Bethlehem. Padahal imamnya orang pilihan. Maka pendeta masuk neraka ya ini yang pertama. Gila. Dia kasih tahu di Bethlehem. Dianya gak nyampe. Majusnya nyampe. Saya mikir lagi. Apa susahnya sih itu bintang ya? Bawa aja terus sampai ke Bethlehem. Kagak usah lewat Yerusalem. Kenapa? Jadi masalah. Si Herodes dengar mau nyembah. Padahal si Herodes ini memang raja paranoid. Berbeda dengan Herodes anak-anaknya. Herodes Agung ini punya gangguan psikologi kalian yang sangat mengerikan. Ini kelainan jiwa ini. Dengar Raja Yahudi baru lahir. Sebutan majus Raja Yahudi. Padahal satu-satunya sepanjang sejarah sampai sekarang. Di kerajaan Israel. sesudah era pemerintahan kerajaan itu pulang dari Yehuda. Cuma Herodes ini yang dapat gelar raja orang Yahudi dari Roma. Habis itu anaknya pecah tiga, pecah kerajaannya. Terus Herodes berikutnya gak ada yang top-top lagi. Sampai habis kerajaannya. Hanya ini yang paling hebat. Tapi ada yang nanya, di mana raja orang Yahudi yang lain? Gimana dia gak stres berat? Paranoid kawan ini. Bininya saja dihajarnya, dibunuhnya, anaknya pun diceploskannya. Dibantainya. Apalagi ini datang orang lain. Akhirnya terjadilah pembunuhan pada siapa? Anak-anak. Karena orang Majus gak pulang, Herodes suruh, Roh Kudus suruh pergi ke tempat lain. Maria disuruh ngungsi kemana? Dari Mesir. Maka benarlah yang diteriakkan oleh para nabi. Di Rama akan terdengar ratap tangis. Nangis semua orang tua karena anaknya dibunuh. Dan benarlah setting dari Alkitab. Dari Mesir, anakku kupanggil. Itu Israel pulang dari Mesir, Yesus balik dari Mesir. Yesuslah Israel yang sejati. Karena orang Israel pulang dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, jadi kurang ngajar. Yesus pulang dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, jadi benar. How can? Bagaimana bisa? Itu sebab settingan PL itu luar biasanya setengah mati. Wow, thanks God. Memberikan pencerahan pada kita. Gak mungkin salah kalau mau belajar benar. Nah, oleh karena itulah saudara, apa pentingnya darah Kristus itu yang sudah menolong kita. Sehingga saudara-saudaraku, kita ini menjadi orang-orang yang percaya kepadanya dan tidak sia-sia. Tetapi dalam percaya kita, mari kita persembahkan hidup kita sepenuhnya. Mari kita layani dia. Supaya hidup kita berkenan kepadanya. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Biar kegairahan ini terus meluap dalam hidup kita. Bagaimana terus kita melakukan. Dan jangan pernah berhenti. Kemarin ada acara di Bandung. Kita pergi Bandung kumpul-kumpul pulang. Rasanya agak pontang-panting. Uber-uberan terus begitu ya. Ntar malam kita ada mau pergi sama Pak Tor, sama beberapa rekan ke Papua. Baru pulang Jumat. Kadang-kadang capek badan itu udah bilang, aduh pergi lagi. Capek, waduh capek banget ini. Waduh udah kebayang capeknya melulu begitu ya. Padahal ini pelayanan yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu saya habis itu senyum kecut. Ya ilah Tuhan, betul ya. Pelayanan ini kadang-kadang kalau bisa berhenti kita lebih enak berhenti dah. Jangan pergi terlalu capek. Cari yang enak-enak saja kan begitu. Baru pikir-pikir lagi ada waktu loh. Batin ini berkeluh kesah. Capek. Kalau boleh jangan. Berkeluh kesah. Baru saya bilang, aduh. Betapa sulitnya mencintai Kristus Tuhan. Kalau kau mau mencintai Tuhanmu, kau harus rela hangus. Kalau kau tidak berani hangus, kau tidak akan pernah bisa mencintainya dia penuh. Kalau kita cuma mau enak-enaknya ikut Tuhan, kita gak akan pernah kenal dia betul. Karena itu mari kita cintai dia dengan sungguh-sungguh. Dia yang sudah mati itu. Sehingga pendamaian sempurna yang dikerjakannya menjadi warisan kita, menjadi milik kita. Biarlah Tuhan menolong kita. Biarlah Tuhan memimpin kita. Mampukan kita hidup sesuai kehendaknya. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh. Kita berdoa pribadi. Ketika kami merenungkan firman, ketika kami melihat karya, tersentaklah kami betapa hebatnya ya Tuhan. Hari ini ajaib pemeliharaan-Mu. Terang benderang kami melihat bagaimana perjanjian lama melukiskan kehancuran hidup manusia, pengharapan yang diberikan. Terang benderang kami melihat perjalanan jatuh bangun dalam beriman. Terang benderang pula kami melihat bagaimana janji digenapi, keselamatan itu tiba dalam Kristus Tuhan kami. Terima kasih. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami di hidup kami setia mengiring-Mu, berjalan di jalan-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Pimpin tiap langkah kami. Jadikan kami laskar-Mu yang tangguh. Sebagai gereja-Mu Engkau tolong pimpin, supaya kami gereja yang berjalan di jalan Tuhan. Hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kami berdoa, majelis gereja, hamba-hamba Tuhan boleh bahu-membahu sehati bersama melayani. Begitu pula umatmu. Semua kami tahu tugas tanggung jawab yang kami emban untuk terus maju melayani di gereja. Dan biarlah kami umatmu terbakar, terpatri untuk terus datang membawa jiwa padamu, khususnya mereka-mereka yang merindu belajar akan kebenaran yang utuh. Tuhan, tolong kami. Kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi panglima kami, pengawal hidup kami. Kami mau menjadi prajuritmu yang menjalankan ketetapan-ketetapan. Demi Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kami berperang bukan dengan pedang, tapi kuasa surga yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.